7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 25 Februari 2020, dibacakan Ilham. Simpan ganja di bawah meja makan, warga Kuala Biren ditangkap. Akrim CS ditangkap terkait kasus pengeroyokan wartawan. Polisi temukan sejumlah petunjuk terkait kasus perampokan toko emas. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, seorang pria paruh baya berinisial Sal bin Al, 50 tahun, warga Dusun Cut Paru, Desa Cut Kuta, Kecamatan Kuala Biren, ditangkap Polsek Kota Juang Biren, Jumat dini hari kemarin, di rumahnya. Saat penangkapan ditemukan barang bukti berkisar 2 kg ganja kering di bawah meja makan. Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSI, melalui Kapolsek Kota Juang AKP Sufli dan didampingi Kasubag Humas Polres Biren Ibda M. Nasir kemarin mengatakan, penangkapan pria parubaya itu diawali dari informasi masyarakat. Pria itu diduga sering memperjualbelikan narkotika jenis ganja di sebuah rumah di Desa Cut Kuta, Kecamatan Kuala Biren. Tim Reskrim Polsek Kota Juang bersama anggotanya mendatangi rumah yang dimaksud. Saat tim datang, Sal bin Al berada di rumah. Anggota Polsek memeriksa orang tersebut dan melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah, anggota menemukan kurang lebih 2 kg ganja kering terletak di bawah meja makan dalam rumahnya. Penggeledahan tetap dilakukan namun tak ditemukan barang bukti lain. Kemudian pria tersebut dibawa ke Polsek Kota Juang dan diperiksa ulang, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika jenis ganja. Saudara Lun, Akrim CS bersama T.E. Rizal ditangkap oleh pihak Polres Aceh Barat setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap wartawan. Penangkapan dua tersangka yang baru itu dibenarkan oleh pihak kepolisian setempat kemarin. Penangkapan tersebut setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam kasus pengeroyokan wartawan yang terjadi di Warkop El Nino pada 20 Januari 2020 lalu. Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Arga Muda melalui Subbag Humas AKP Usman Ayani menjelaskan, untuk sementara dalam kasus pengeroyokan wartawan sudah ada 4 orang tersangka, 2 diantaranya AK dan TE yang diamankan hari Minggu sore kemarin. Sedangkan 2 orang lainnya, DS dan UD, telah diamankan lebih dulu dan saat ini dalam penangguhan. Sejauh ini dalam kasus pengeroyokan wartawan telah ditetapkan 4 orang tersangka, masing-masing Akrim, T.E. Rizal, Darmansyah alias Mancah, dan Umar Dani. Saudara Lun, kepolisian Resor Subulu Salam mulai menemukan sejumlah petunjuk terkait pelaku perampokan toko emas Permata Bunda di Jalan T-nya Adam Kamil depan Terminal Terpadu Subulu Salam Sabtu pekan lalu. Hal itu disampaikan Kapolres Subulu Salam AKBP Kori Wicaksono kepada Serambi FM kemarin. Menurut Kapolres AKBP Kori Wicaksono, pelaku diduga lebih dari 1 orang. Berdasarkan penyelidikan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah kepada pelaku perampokan berdarah tersebut. Petunjuk ini dikumpulkan polisi dalam 28 jam proses penyelidikan terakhir. Meski demikian, Kapolres belum bersedia mengungkap data karena alasan tertentu. Lebih jauh, Kapolres juga mengatakan pihaknya terus mendalami kasus perampokan yang terjadi di petang hari itu. Ia pun optimis jika kasus ini segera terpecah dengan berbagai petunjuk yang diperoleh timnya. Aparat kepolisian terus memburu para pelaku perampokan dengan kekerasan itu. Pada bagian lain, korban luka yakni pemilik toko emas Permata Bunda, Suhaimi Tanjung, dilaporkan mulai membaik meski belum sadarkan diri. Sementara itu, sejumlah masyarakat menyampaikan dukungannya kepada Kapolres agar dapat segera mengungkap dan menangkap pelaku perampokan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Kejaksaan Negeri Aceh Timur bersama dinas terkait mencambuk 3 terpidana kasus perjudian di halaman Masjid Agung Darussalihin, Idiraya, Aceh Timur. Ketiga terpidana yang dicambuk yaitu 2 orang pelaku perjudian IB dan TAR, sedangkan seorang lagi sebagai penyedia fasilitas perjudian yakni SA. Kajari Aceh Timur Abun Hasbuloh Sambas SHMH melalui Kasih Pidana Umum Mulyana SH mengatakan IB dan TAR masing-masing dicambuk 6 kali karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan dan turut serta melakukan perjudian maisir jenis batu domino. Keduanya melanggar hukum jenayah. Berdasarkan amar putusan Mahkamah Syariah ID, kedua terpidana masing-masing dicambuk 6 kali setelah dikurangi masa tahanan selama menjalani proses persidangan. Sederalun bangunan pasar sayur dan pasar ikan di Kedi Gedung Kecamatan Samudra Aceh Utara pagi kemarin dibongkar dengan menggunakan 2 eskavator. Sementara sejumlah pedagang ikan, sayur, dan kelontong yang selama ini berjualan di pasar Impres sibuk memindahkan barang dagangan ke lokasi yang dianggap lebih aman. Petugas memberi waktu beberapa menit kepada pedagang untuk segera memindahkan barangnya. Tak lama kemudian, 2 eskavator langsung memulai pembongkaran pasar ikan dan sayur. Kapolres Losmawe AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kabak Ops Kompol Adi Sofyan menjelaskan, sebelum pembongkaran, pihaknya sudah terlebih dulu melakukan sosialisasi kepada semua pedagang. Sederalun, hiu paus dengan ukuran panjang 12 meter, dengan lebar 1,5 meter, dan berat kurang lebih 2 ton, terjaring pukat nelayan Gampung Selekat, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan kemarin. Hiu paus yang dilindungi itu akhirnya dilepaskan kembali oleh nelayan setempat. Demikian dikatakan Ketua Tapak Tuan Diving Club, Myvenry SE kemarin. Kronologisnya, kata Myvenry, saat nelayan melaut kemarin sekitar pukul 11.30 melepas jaring pukatnya, tiba-tiba hiu paus terperangkap di dalamnya. Setelah ditarik ke daratan dan dilepas semua lilitan jaring pukat, para nelayan langsung melepaskan kembali hiu paus pada pukul 12 ke lautan lepas dengan selamat. Tim Tapak Tuan Diving Club langsung ke lokasi dan menjumpai Panglima Laut dan Pawang Laut Bot KM Sabena untuk berkoordinasi atas kejadian tersebut. Dikatakan nelayan sudah paham bahwa paus itu dilindungi dan bersedia melepaskan kembali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 25 Februari 2020. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.